Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Masih kita bahas tentang hadis sifat al-farah. Sifat al-farah yang bisa diartikan kurang lebih di dalam bahasa kita dengan senang. Nabi SAW bersabda, Allahu ashaddu farahan bitaubati abdihi min ahadikum birahilatih. Benar-benar Allah lebih senang, lebih bergembira dengan taubat seorang hambanya dibandingkan dengan kegembiraan salah seorang dari kalian ketika mendapatkan kembali unta tunggangannya. Al-hadith muttafaqun alaih, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kelengkapan hadith ini sebagaimana di dalam Sahih Al-Bukhari adalah Allahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi al-mu'min min rajulin bi ardhin salah. Benar-benar Allah lebih senang bergembira dengan sebab taubat seorang hamba yang beriman dibandingkan dengan kegembiraan seseorang yang berada di padang pasir yang berbahaya, yakni padang pasir yang sangat membahayakan. Wa ma'ahu rahilatuhu 'alayha ta'amuhu wa syarabuhu. Dalam keadaan dia membawa unta tunggangannya yang memikul makanan dan minumannya, unta tersebut. Fa nazala 'anha, lalu orang itu tidur atau turun dari untanya. Fa nama wa rahilatuhu 'inda ra'si. Lalu dia tidur dalam keadaan unta tunggangannya masih berada di samping kepalanya. Fastayqadha wa qad dhahabat. Lalu dia terbangun dalam keadaan unta tunggangannya telah pergi, menghilang. Fa dhahaba fi talabiha. Kemudian dia pergi untuk mencarinya. Falam yaqdir 'alaiha. Lalu dia tidak mampu menemukannya. Hatta adrakahu al-maut min al-'atash. Sampai dia hampir mati karena kehausan. Ya, ini perbekalannya, makanan dan minumannya ada di atas, di punggung onta tersebut. Sementara ontanya hilang pergi membawa makanannya dan minumannya. Faqala, lalu setelah berputus asa dia mengatakan, Wallahi, la arji'anna fala amutanna haitsu kana rahli. Dia mengatakan, demi Allah, aku akan kembali, ya ini ke tempat semula tadi, dan kemudian aku akan mati di tempat ya asalku, tempat pertama aku berada. Faraja'a sanama. Lalu dia kembali kemudian tertidur. Fastayqadha, kemudian dia terbangun kembali. Fa idza rahilatu 'inda ra'si. Tiba-tiba unta tunggangannya telah ada di dekat kepalanya kembali. Faqala, maka dia mengatakan saking senangnya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah. Dia keliru dalam berucap ya, karena saking senangnya. Nah ini, tentu kita bisa menggambarkan bagaimana kegembiraan ya orang yang seperti ini. Dia sudah putus asa dan pasrah menghadapi kematian ya, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Ya, maka saking gembiranya dia keliru di dalam mengatakan. Yang semestinya dia mengatakan Allahumma anta rabbi wa ana 'abduk. Ya Allah, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hamba-Mu. Tapi dia malah mengatakan Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hamba-Ku dan aku adalah Rabbmu, karena saking senangnya. Ini untuk menggambarkan betapa senang dan gembira orang tersebut. Namun ternyata kata Nabi SAW, Lallahu ashaddu farahan bitaubati abdihi al-mu'min. Ya, benar-benar Allah lebih bergembira, lebih senang ya, ketika seorang hamba yang beriman itu bertaubat. Ya, lebih senang, lebih besar kegembiraannya dibandingkan dengan kegembiraan seseorang yang seperti itu. Ya, seperti yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lallahu. Seperti yang antum ketahui, ya, lallahu, ya, lafzul jalalah Allah ini berkedudukan sebagai mubtada dan diawali dengan huruf lam yang disebut dengan lam alif tidak. Lam alif tidak fungsinya adalah sebagai ta'kid untuk menegaskan, menekankan, ya, sungguh, benar-benar, sebagaimana huruf-huruf ta'kid yang lain seperti inna, ya, dan lain sebagainya. Lallah, sungguh Allah benar-benar. Ashaddu farahan. Ashaddu, kedudukannya di dalam kalimat, ya, sebagai khabar. Ya, sebagai khabar, predikat. Benar-benar Allah lebih farahan, lebih bergembira, lebih senang. Nah, al-farah. Al-farah itu termasuk sifat dzatiyah ma'nawiyah. Dulu sudah pernah kita pelajari bahwa sifat-sifat dzatiyah Allah Subhanahu wa taala, ya, terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama adalah sifat dzatiyah ma'nawiyah seperti sifat rahmat, ya. Demikian juga ridha, ya. Demikian juga ghadab, ya. Atau ya, atau apa namanya, ya, semacam itu. Dan di sana ada sifat-sifat dzatiyah, ya, khabariyah. Sifat dzatiyah khabariyah yaitu sifat-sifat yang, ya, bagi makhluk itu menjadi anggota-anggota tubuhnya seperti wajah, tangan, dan kaki. Namun bagi Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak tepat untuk dikatakan sebagai anggota tubuhnya. Nah, itu. Hanya saja disebut dengan apa? Disilakan dengan sifat dzatiyah khabariyah. Ya, yaitu sifat-sifat yang pada makhluk itu anggota tubuhnya, namun bagi Allah Subhanahu wa taala tentu tidak dikatakan anggota tubuhnya. Nah, ini sifat farah termasuk sifat-sifat ma'nawiyah. Ya. Walaupun dari sisi yang lain juga bisa teranggap sebagai sifat fi'liyah. Yang jelas, sifat-sifat semacam ini maka sulit untuk ditafsirkan, didefinisikan dengan definisi yang tepat mencakup semua sisi maknanya sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti sifat rahmah, apa definisi rahmah? Sangat sulit untuk mendefinisikan dengan kata-kata, dengan definisi yang mencakup. Demikian juga sifat ridha. Apa definisi ridha? Ya, maka sulit untuk didefinisikan dengan kata-kata, ya, yang mencakup segala sisi maknanya dan seterusnya, termasuk sifat farah. Ya, hanya saja, ya, sebagai pendekatan, ya, sifat farah, ya, secara bahasa kurang lebih maknanya adalah as-surur dan ladzatul qalb. As-surur. As-surur yakni dalam bahasa kita sama saja senang, gembira, dan ladzatul qalb, ya, kenikmatan yang dirasakan di dalam qalbu. Ya, kenikmatan, ladzah yang dirasakan di dalam qalbu. Itu secara bahasa sebagai pendekatan saja. Namun definisi yang benar-benar mencakup maka tidak bisa, ya, diungkapkan dengan kata-kata. Hanya saja setiap dari kita tentu memahami, ya, apa itu farah. Ya, ketika seseorang merasakan farah, maka apa itu farah? Apa itu senang? Apa itu gembira? Setiap dari kita pasti bisa memahaminya. Nah, ini hanya saja untuk diungkapkan di dalam kata-kata maka sulit dengan definisi yang mencakup. Ya, hanya saja terkadang para ulama menyebutkan pendekatan makna saja. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyaddu farahan bitaubati 'abdi. Bitaubati 'abdi, ya, huruf jar ba di sini menunjukkan sababiyah. Ya, yakni, ya, bergembira, lebih bergembira dengan sebab taubat seorang hambanya. Taubat seorang hambanya. Ya, taubat. Apa itu taubat? Ya, secara umum taubat, ya, dapat diartikan dengan al-iqla' 'anil dzamb war-ruju' ila ta'ah. Taubat yaitu al-iqla' 'anil dzamb, meninggalkan, melepaskan dosa, war-ruju' dan kembali ila ta'ah, kepada ketaatan. Meninggalkan dosa, meninggalkan, melepaskan dosa, dan kemudian kembali kepada ketaatan. Nah, dulu sudah pernah kita pelajari bahwa taubat memiliki syarat-syaratnya. Ya, syarat-syarat taubat diantaranya adalah apa? Al-ikhlas. Taubat memiliki syarat-syarat, mungkin bisa diglobalkan menjadi 5 syarat. Syarat yang pertama adalah ikhlas lillahi azza wa jal. Jadi yang mendorong kita untuk bertaubat bukan ya niat yang tidak ikhlas. Ya, yang mendorong kita untuk bertaubat bukan karena selain Allah. Seperti apa? Seperti kita bertaubat, ya, menampakkan taubat dan meninggalkan maksiat hanya karena mura'atun nas, riya kepada manusia, agar dilihat dan dipuji oleh manusia atas taubat kita. Atau yang mendorong kita untuk bertaubat adalah untuk nairul dah, mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia, sebab mereka tidak akan memberikan kedudukan yang tinggi bagi orang yang terus-menerus bermaksiat misalkan. Sehingga biar mendapatkan kedudukan, ya, atau mendapatkan derajat yang ya terhormat, ya, di mata manusia, maka ya bertaubat. Nah, ini beberapa contoh tujuan dan niat yang tidak ikhlas. Jadi benar-benar tulus lillahi ta'ala, bertaubat ya dengan niat lillahi ta'ala. Adapun syarat yang kedua adalah an-nadam, yakni menyesali. Maka orang yang tidak menyesali maksiat, menyesali dosa, berarti dia tidak bertaubat, walaupun dia beristighfar sebanyak mungkin. Ya. Walaupun dia saat ini tidak melakukan dosa itu. Ya, tidak melakukan dosa bukan berarti dia telah bertaubat. Taubat ada syarat-syaratnya. Di antara syaratnya adalah tadi an-nadam 'alal ma'siyah, menyesali. Ya. Mungkin saat ini tidak melakukan dosa, sedang tidak melakukan dosa, tapi dia tidak menyesal atas perbuatan dosa yang telah lalu. Nah, dan penyesalan itu kata para ulama tandanya adalah al-huzn, sedih. Sedih kenapa itu terjadi? Ya, sedih kenapa itu terjadi? Kemudian syarat yang ketiga adalah al-iqla' anha. Ya, melepaskan dan meninggalkan dosa tersebut. Orang yang mengaku bertaubat tapi masih terus melakukannya, ya, maka dia tidak bertaubat. Ya, maka sejatinya dia tidak bertaubat. Syarat yang keempat adalah al-azm 'ala 'adamil 'aud. Ya, berazam, bertekad, ya, bertekad untuk tidak mengulanginya. Bertekad untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian syarat yang kelima adalah fi waqtil qabul. Ya, an takuna taubah fi waqtil qabul. Taubat tersebut ya di saat, di waktu masih diterima. Ya. Sehingga kesempatan bertaubat belum terputus, belum tertutup. Ya, kapan kesempatan bertaubat itu berakhir? Ya, ada 2 batas. Batas yang pertama adalah tulu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Nah, ini batas berakhirnya pintu taubat atau tertutupnya pintu taubat bagi seluruh manusia. Terbitnya matahari dari arah barat. Adapun yang kedua adalah ya, apa? Al-ihtidhar sakaratul maut. Ya. Sakaratul maut, ya. Maka itu merupakan batas akhir ya taubat. Ya, batas akhir kesempatan bertaubat, dan ini untuk individu, masing-masing orang. Ya. Masing-masing orang. Nah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi min ahadikum," daripada kegembiraan seorang dari kalian ya dengan sebab mendapatkan kembali unta tunggangannya yang sebelumnya hilang membawa perbekalannya. Ya, rahilah. Rahilah yaitu an-naqah, onta yang ditunggangi, yang bisa dijadikan tunggangan dan bisa membawa muatan, itu rahilah. Rahilah itu onta yang sudah bisa menjadi kendaraan, bisa dikendarai, ditunggangi dan bisa membawa apa? Muatan. Nah, maka kesimpulannya di dalam hadis ini ditetapkan sifat al-farah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat farah. Yeah. Dan sifat farah tersebut bagi Allah adalah sifat ukaman, sifat kesempurnaan. Sifat kesempurnaan. Bukan sifat kelemahan dan kekurangan. Tidak. Allah farih, yafrah. Yang dalam bahasa kita artinya adalah gembira atau senang. Dan sifat tersebut di dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah sifat sempurna, bukan berarti Allah itu lemah ya, atau memiliki kekurangan, tidak. Nah, dan ya, sifat farah ya yang ada pada Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan farah ahadin min khalqih. Tidak sama, ya tidak sama persis dengan kegembiraan atau farah ya salah satu makhluknya. Yani tidak sama dengan sifat farah yang ada pada makhluk. Sebagaimana sifat-sifat Allah Ta'ala yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat sam', ya sifat pendengaran. Makhluk juga memiliki sifat pendengaran. Namun sifat pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah sama dengan sifat pendengaran makhluk, sebab sifat pendengaran Allah sam' bagi Allah ya sesuai dengan keagungan, kemuliaan dan kesempurnaan Allah. Adapun sifat sama' pendengaran yang ada pada makhluk, maka sesuai dengan kelemahan, kerendahan dan kekurangan makhluk. Ya, sehingga berbeda. Walaupun secara global maknanya ya sama-sama pendengaran. Ya, sama' pendengaran. Ya, seperti di sini farah maknanya ya gembira, senang. Ya, itu kan apa namanya? Makna atau arti terjemah secara global. Adapun secara perinciannya, detailnya tentu masing-masing akan memiliki perbedaan. Ya. Akan ada perbedaan antara sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat basar, penglihatan. Ya. Dan makhluk juga ditetapkan sesuai atau sebagaimana kenyataan memiliki sifat al-basar, penglihatan. Ya, namun penglihatan Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama dengan penglihatan makhluk. Ya, sebab sifat al-basar, penglihatan pada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan, kesempurnaan dan kemuliaannya. Adapun sifat al-basar, penglihatan pada makhluk, maka terbatas, penuh kekurangan sesuai dengan kekurangan dan kelemahan makhluk. Kemudian Ahlussunnah wal Jamaah juga meyakini ya bahwa sifat farah ya sifat farah pada Allah Subhanahu wa taala ya itu memberikan konsekuensi, memiliki asar. Ini bukan arti atau definisi dari sifat farah, tetapi itu merupakan asar, efek, konsekuensi, buah dari Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat farah. Di antara ya asar, buah, efek, konsekuensi sifat farah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ihsan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ihsan, memberikan berbagai kebaikan kepada makhluk. Demikian juga al-lutf, kelembutan. Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kelembutannya kepada makhluk. Demikian juga di antara ya efek, konsekuensi sifat farah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah meridhai hambanya. Allah ridha kepada hambanya. Ya. Seperti di dalam hadis ini, Allah Subhanahu wa taala ya farih, senang, bergembira dengan taubat seorang hambanya. Maka konsekuensi sifat farah pada Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah Allah meridhai hamba tersebut. Itu konsekuensinya. Itu buah dan efeknya. Di antara konsekuensi dan di antara efeknya. Bukan berarti farah, maknanya adalah ridha, bukan. Ya, farah, ya jelas maknanya. Ya, farah berbeda dengan ridha, sebagaimana yang kita rasakan. Ya, sebagaimana yang kita rasakan. Ketika kita farah, bagaimana yang kita rasakan, dan ketika kita meridhai sesuatu atau seseorang, maka bagaimana yang kita rasakan. Kan beda. Hanya saja, seringkali, ya, saling berkaitan antara farah dengan ridha. Sehingga di antara konsekuensi sifat farah pada Allah subhanahu wa ta'ala adalah Allah meridhai. Nah, kemudian disebutkan di dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala yafrah, bergembira dengan sebab taubat hambanya. Maka ya, konsekuensi sifat farah ketika seorang hambanya bertaubat adalah Allah meridhai ya, seseorang yang bertaubat. Demikian juga menunjukkan bahwa Allah menerima taubatnya. Allah bergembira ketika ada seorang hamba yang bertaubat, maka terfahami darinya ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala juga meridhai hamba tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menerima taubat hamba tersebut. Nah, kemudian ya, untuk semakin memperjelas perbedaan antara sifat farah pada Allah dengan sifat farah pada makhluk. Ya. Sifat farah pada makhluk itu beraneka ragam. Sifat farah pada makhluk, senang, gembira pada makhluk itu beraneka ragam. Ya. Di antaranya yang pertama adalah ya, farah khifah wa surur wa tarab. Ya, kegembiraan yang sifatnya itu riang, ya. Keriangan, riang, ya. Kemudian biasanya membawa dia untuk ya melakukan hal-hal yang mungkin ya tidak sesuai dengan muru'ah, tidak sesuai dengan kehormatan, kewibawaan, ya, riang, keriangan. Nah, ini pada makhluk. Kemudian macam yang lain sifat farah pada makhluk adalah farah asyar wa batar. Ya, kegembiraan, kesenangan ya, yang diiringi dengan keangkuhan, sombong, senang ya, tapi diiringi dengan sombong, angkuh ya, lupa diri, lupa daratan ya, karena mendapatkan sesuatu ya, atau berhasil di dalam ya, suatu hal yang sedang dia upayakan, senang tapi sambil angkuh, ujub, dan seterusnya merendahkan yang lain. Ini asyar batar. Ini kan kegembiraan makhluk. Dan juga di sana ada macam-macam yang lain kegembiraan pada makhluk. Nah, ini ya, kegembiraan atau farah yang ada pada makhluk. Ya. Maka Allah Azza wa Jal ya, farahnya, sifat farah Allah Azza wa Jal itu tidak sama dengan sifat farah ya, yang seperti itu yang ada pada makhluk. Ya. Sehingga hakikat sifat farah Allah Subhanahu wa taala ya, tidak sama dengan hakikat sifat farah yang ada pada makhluk. Demikian juga dalam hal sebab-sebabnya. Ya. Sebab yang menjadikan Allah itu farah, bergembira, itu berbeda dengan sebab-sebab yang menjadikan makhluk itu farah, ya, senang dan gembira, ya. Sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala farah, ya, bergembira, senang adalah kamalur rahmah, ya, adalah kesempurnaan rahmat Allah dan ihsannya, ya, dan ihsannya kebaikan-kebaikannya kepada hamba-hambanya. Nah, itu yang mendorong. Yang mendorong atau yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat farah. Kenapa Allah yafrah? Ya, bergembira atau gembira, senang. Ya, sebabnya apa? Sebabnya adalah kamalu rahmatillah wa ihsanih. Kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan ihsannya. Ya, tentu berbeda kan dengan kegembiraan yang ada pada makhluk. Sebab yang mendorong makhluk itu gembira kan, ya, sebab-sebab yang semacam itu, ya, tidak mesti hal yang positif. Nah, demikian juga sisi yang lain, perbedaan farah, sifat farah, senang gembira pada Allah dengan sifat farah, senang gembira pada makhluk, adalah perbedaan, ya, dari segi, ya, ghayah. Dari segi ghayah, yakni efeknya atau tujuannya. Ya, efek dan tujuan dari sifat farah Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah bersifat dengan sifat farah, adalah untuk itmam ni'matih. Itmam ni'matih, untuk menyempurnakan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Untuk menyempurnakan nikmatnya kepada hamba-hambanya. Ya, jadi semakin sempurna, semakin lengkap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Berbeda dengan sifat farah yang ada pada makhluk. Ya, hanya untuk kepentingan pribadi. Ya, seringkali hanya untuk kepentingan pribadi. Ya, bukan untuk memberikan kebaikan yang lebih untuk orang lain. Tidak, pribadi saja. Ya. Kemudian, ya, bagaimana dengan ahlul bid'ah? Ya. Ahlul bid'ah, ya, sebagaimana pembahasan yang biasanya, dapat terbagi menjadi dua golongan. Ya, golongan yang pertama adalah al-mu'tazilah, al-jahmiyah dan al-mu'tazilah. Ya. Mereka, ya, menolak sifat al-farah bagi Allah Subhanahu wa taala dari dasar. Ini benar-benar secara mentah-mentah mereka tolak, ya, sifat farah yang disebutkan di dalam hadis. Ya. Terus bagaimana keyakinan Mu'tazilah berhubung sudah disebutkan dalam hadis? Apa maksudnya ini? Lallahu asyaddu farahan bitaubati 'abdi. Apa maksudnya ini? Kalau yang dimaksud bukan sifat farah yang ada pada Allah. Kata Mu'tazilah, maksudnya adalah, ya, Allah menciptakan sesuatu yang sifatnya itu membuat senang, ya, menggembirakan dan menyenangkan, menciptakan sesuatu yang menggembirakan dan menyenangkan. Mimma sya'nuhu an yufrih, sesuatu yang menyenangkan dan menggembirakan. Ya, jadi mereka, ya, apa, menjadikan sifat-sifat yang disebutkan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis, mereka anggap itu bukan sifat Allah tapi maksudnya adalah makhluk yang terpisah dari Allah. Ya. Sebagaimana yang telah kita pelajari sifat kalam, maksudnya bukan Allah berbicara, ya, dengan huruf-huruf dan dengan suara yang terdengar, tapi maksudnya adalah Allah menciptakan sesuatu. Ya, sesuatu yang terpisah dari zat Allah, sesuatu itu bisa didengar, ya, dan kemudian disebut dengan kalam. Nah, itu. Nah, itulah yang didengar oleh Nabi Musa alaihissalam, dan itu pula yang didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimi'rajkan ke langit. Ya, jadi bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar langsung, ya, firman Allah Ta'ala, tidak, kata mereka seperti itu. Jadi makhluk yang terpisah. Demikian juga ini, bukan maksudnya Allah memiliki sifat farah, tetapi maksudnya adalah Allah menciptakan sesuatu yang menyenangkan. Ya, menyenangkan dan menggembirakan. Dan itu terpisah dari zat Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan sesuatu yang menyenangkan di sini? Menyenangkan dan menggembirakan. Ya, kata mereka, kata Mu'tazilah, nah, sesuatu yang Allah ciptakan yang sifatnya itu menyenangkan dan menggembirakan di dalam hadis ini adalah taubat seorang hamba. Jadi Allah menciptakan atau menjadikan seorang hamba itu bertaubat. Itu maksudnya farah, bukan maksudnya Allah memiliki sifat gembira. Kemudian golongan yang kedua adalah Asy'ariyah dan yang sejalan dengan mereka. Ya, sebagaimana biasanya mereka itu mentakwil, mentahrif, membawa lafaz sifat di dalam ayat Al-Qur'an dan hadis kepada makna lain yang jauh. Mereka mengatakan al-farah di dalam hadis ini lallahu asyaddu farahan, yang dimaukan bukan maknanya yang sebenarnya, bukan benar-benar Allah memiliki sifat farah, tetapi maksudnya ya adalah iradatul ihsan. Ya, iradatul ihsan, bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memberi kebaikan. Ya, kenapa mereka kembalikan kepada sifat kehendak? Mereka tafsirkan dengan sifat kehendak, hanya saja kehendak untuk memberi kebaikan. Jadi intinya kan kehendak, hanya saja kehendak untuk memberi kebaikan. Kenapa mereka kembalikan kepada iradah? Sebab Asy'ariyah itu menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya kecuali 7 sifat. Ya. Ya, kecuali 7 sifat. Di antaranya adalah sifat iradah. Ya. Seperti yang disebutkan dalam bait syair, bagaimana hayyun alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadzaka sam'u wal basaru. Hayyun, sifat hayah, hidup. Hayyun alimun, sifat ilm. Hayyun alimun qadirun, sifat qudrah. Wal kalamu lahu, sifat kalam. Tapi ingat, sifat kalam yang ditetapkan oleh Asy'ariyah bagi Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan apa? Ya, makna sifat kalam yang diyakini oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kata mereka kalamullah itu nafsi. Allah memiliki sifat kalam, tapi kalam nafsi, kalam bukan dengan huruf-huruf dan dengan suara yang terdengar. Terus apa itu kalam yang bagaimana? Ya, ini di dalam diri Allah. Ya, yang tidak bisa didengar oleh siapapun. Nah, terus maksudnya bagaimana? Dan seterusnya. Intinya ini sifat kalam mereka tetapkan, tapi mereka menetapkan tidak sesuai dengan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lahu. Ya, iradatun, nah ini. Iradatun, kehendak. Wa kadzaka sam'u. Sam', yakni pendengaran, wal basaru. Basar, penglihatan. Hayyun 'alimun qadirun wal kalamu lahu iradatun wa kadzaka sam'u wal basaru. 7. 7 sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah, di antaranya adalah iradah, sehingga mereka mentakwil, mentahrif, membawa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kepada 7 sifat ini. Ya, di antaranya adalah farah. Ya, mereka takwil maknanya bukan Allah itu senang gembira, maksudnya adalah Allah berkehendak. Berkehendak untuk memberikan kebaikan kepada hamba-Nya. Nah, 2 ya golongan ini ya tentu keliru pendapat mereka. Pendapat kedua golongan ini adalah batil. Ya, adalah batil. Kebatilan keyakinan Mu'tazilah sangat jelas. Ya. Bagaimana maksudnya? Sangat jauh dari apa yang terfahami ya dari dalil, dari hadis, "Lallahu asyaddu farahan." Kata mereka bukan Allah bergembira, tapi maksudnya adalah Allah menciptakan sesuatu yang menggembirakan. Ini ya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Ya, tidak sesuai dengan yang terfahami ya oleh masyarakat, oleh umat. Nah. Kemudian demikian juga ya penafsiran atau tahrif yang dilakukan oleh Asy'ariyah. Ya, itu juga batil. Mereka menafsirkan apa? Menafsirkan farah dengan iradatul ihsan. Padahal ya, yang terfahami di dalam bahasa Arab, demikian juga yang terfahami dan dirasakan oleh kita, ya, ada perbedaan antara farah dengan apa? Dengan iradah. Farah itu sendiri, iradah itu sendiri. Ya, farah itu maknanya ini, maksudnya adalah ini, iradah maknanya adalah ini. Berbeda. Ya, sehingga bagaimana mungkin disamakan? Naam. Sehingga dijadikan tafsir untuk farah. Farah maknanya adalah iradah. Demikian juga di antara Asy'ariyah ada yang menafsirkan farah dengan ridha. Maksud Allah farah adalah Allah ridha. Ya. Adalah Allah ridha, meridhai. Terus apa makna ridha? Akhirnya mereka takwil lagi. Ridha maksudnya adalah iradatul ihsan. Nah, kembalinya ke situ lagi, iradah lagi. Yang jelas sebagian mereka menafsirkan sifat farah bagi Allah Subhanahu wa taala dengan ridha. Nah, di antara bantahannya juga sama seperti tadi. Ya. Setiap dari kita merasakan perbedaan antara apa? Antara farah dengan ridha. Farah ya senang, artinya senang gembira. Ridha meridhai, menyukai dan semisalnya. Nah, beda antara ridha rela menyukai dengan apa? Dengan farah. Ketika kita ridha ya, yang kita rasakan berbeda ya, dengan ketika kita farah, senang, gembira. Yang kita rasakan di dalam hati berbeda. Nah. Kemudian, bantahan terhadap para mu'attilah secara umum, sebagaimana yang telah kita pelajari, bagaimana? Entah itu dari kalangan Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Asy'ariyah, Qullabiyah, Maturidiyah. Bagaimana bantahan terhadap mereka semua? Bantahnya adalah apa? Ya, itu menyelisihi al-lughah. Yang pertama itu menyelisihi lughah. Menyelisihi kaidah bahasa Arab. Ya. Di antara Mu'tazilah ada yang dengan terang-terangan langsung apa menolak. Di antara mereka ada yang menolaknya seolah dengan cara yang halus. Oh, maksudnya begini, maksudnya begini. Nah, hakikatnya mereka kan menolak sifat Allah. Ya. Menolak sifat Allah sebagaimana yang ya nampak dari dalil, sebagaimana yang terfahami secara zahir dari dalil. Ya. Nah, keyakinan mereka semua itu bertentangan dengan lughah. Secara bahasa Arab, ya. Secara bahasa Arab, ya, maka sangat jelas yang dimaukan adalah makna yang sebenarnya. Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi. Apa maksudnya? Sebagaimana kalau disebutkan Zaid farih, Zaid yafrah. Apa maknanya? Maknanya Zaid senang. Ya, ana farih. Ya. Ana farhan dan semisalnya. Maksudnya apa ya? Saya gembira, saya senang. Ya. Itu yang terfahami dalam bahasa Arab. Demikian juga bantahan terhadap mereka, ya, keyakinan mereka itu bertentangan dengan ijma' as-sahabah, menyelisihi kesepakatan para sahabat. Sebab ya, yang nampak ya, makna yang zahir dari hadis adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar memiliki sifat tersebut. Tapi para sahabat tidak pernah membahas Para sahabat tidak pernah membahas menunjukkan bahwa mereka sepakat atas maknanya yang zahir. Ya, makna yang zahir apa? Yang terfahami menurut bahasa Arab. Ya. Sebab kalau yang dimaukan bukan makna yang sebenarnya atau makna yang zahir, ya, dari lafaz hadis, tentu para sahabat akan membahas. Bahkan mereka juga akan menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apa makna Allah itu asyaddu farahan?" Kan begitu. Apa makna Allah asyaddu farahan? Ya, kemudian para sahabat juga akan menerangkan ya, menjelaskannya kepada murid-murid mereka, para tabi'in dan seterusnya. Tapi kenyataannya kan tidak. Diam menunjukkan mereka memahami ya, sesuai dengan makna yang zahir, makna yang nampak. Kalau ada yang mengatakan, oh mungkin mereka enggak faham maknanya, tapi memang mazhab para sahabat itu adalah tafwid. Allahu a'lam terkait dengan maknanya, kita serahkan maknanya kepada Allah. Ini kan di antara tuduhan keji para ahlul bid'ah. Mereka menganggap salaf itu sebagai golongan mufawwidhah. Jawabannya, yang ditafwid, yang diserahkan kepada Allah, terkait dengan sifat-sifat Allah, ya, oleh salaf, yang ditafwid oleh mereka adalah kaifiyahnya, bagaimananya, hakikatnya, ya, persis dan rinciannya, itu yang diserahkan kepada Allah. Allahu a'lam bagaimana hakikat, bagaimana gambaran persis Allah bersifat dengan sifat itu. Kenapa? Karena kita tidak pernah melihat Allah. Allah memiliki sifat sama', memiliki sifat basar, Allah memiliki sifat yad, tangan, Allah memiliki sifat wajah. Allahu a'lam, terkait dengan hakikatnya, kaifiahnya, bagaimananya. Ya, itu yang ditafwid oleh salaf, yang diserahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan maknanya, ya, adapun terkait dengan maknanya, maka para salaf, para sahabat tidak mentafwid. Mereka memahami ya dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah sesuai dengan makna yang zahir, makna yang langsung terfahami. Ya. Makna yang langsung terfahami, maknanya ini maknanya terfahami. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul. Ya. Istiwa ya, ma'lum, yakni maknanya terfahami. Tapi kaifnya, bagaimananya, bagaimana Allah beristiwa, apakah begini? Apakah cara istiwa Allah begitu? Gambarannya begini dan begitu? Maka terkait dengan itu majhul. Tidak kita ketahui. Ya, sebab kita tidak pernah, belum pernah melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga para salaf menerima apa adanya, yakni menerima ya makna sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala apa adanya. Dan mereka tidak mempertanyakan, mereka tidak pula mentakwil, menjelaskan kepada murid-muridnya. Menunjukkan bahwa ijma' para sahabat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar memiliki sifat-sifat tersebut. Di antaranya adalah sifat farah. Ya, maka ahlul bid'ah, para mu'attilah, para pengingkar sifat, ya, mereka telah menyelisihi ijma' para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, mungkin sementara ini yang bisa kita pelajari. Ya, Allah taala alam bisawab. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.